بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita masuk pada masalah berikutnya yaitu ayyuhuma afdal at-tartilu wa tadabburu ma'a qillatil qira'ah am sur'atul qira'ati ma'a kathratiha, mana yang paling afdal, membaca dengan tartil, dengan tadabbur, namun sedikit bacaannya, atau membaca dengan cepat, bacaan cepat, namun banyak yang dia baca. Sebelum membahas masalah ini, sebelumnya perlu disampaikan yang pertama adalah tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bacaan dengan tartil, dengan tadabbur, sekaligus banyak yang dia baca, itu yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Mengumpulkan dua-duanya. Bacaannya tartil, dengan tadabbur, dan tilawahnya pun juga banyak yang dia baca dalam Al-Quran. Hada wadih. Yang kedua, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, bacaan yang cepat itu ada dua kemarin. Ya, yang pertama, bacaan yang cepat dengan tanpa menegakkan huruf-hurufnya, dengan tanpa memperhatikan lafadz-lafadznya dan dengan tanpa memahami maknanya, dikarenakan sangat cepat. Ini yang tercela. Namanya hadzun kehadis syi'r. Bahasa lagi yang lainnya, nathrun ke nathir daqal. Ini yang tercela. Dan bukan ini yang dimaksud. Yang kedua adalah bacaan yang cepat, disertai dengan menegakkan hurufnya, memperhatikan lafadznya dan memahami maknanya. Dikarenakan memang sangat fasih dan biasa membaca Al-Quran, fasih, sehingga dia biar dengan cepat, tapi disertai dengan itu semua. Yang disebut dengan qalilul hadzi, sedikit hadz. Ini yang dimaksud. Mana yang lebih afdal? Bacaan tartil dengan tadabbur, tapi sedikit yang dia baca, atau bacaannya cepat tapi masih dalam batas yang diperbolehkan, ya, dan banyak yang dia baca. Ada dua pendapat di kalangan salaf dan khalaf dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan selain mereka dari kalangan salaf dan khalaf, mereka mengatakan at-tartil wa tadabbur ma'a qillatil qira'ati afdal min sur'atil qira'ati ma'a kathratiha. Bacaan tartil dan tadabbur, walaupun sedikit yang dia baca, itu lebih afdal daripada bacaan yang cepat namun banyak yang dia baca. Argumentasi mereka adalah bahwasanya maksud al-maqsudu min al-qira'ah fahmuhu wa tadabburuhu wal fiqhu fihi wal amalu bihi. Ya, maksud daripada tilawatul Quran adalah memahaminya, mentadaburinya, mengambil fiqih daripadanya dan mengamalkannya. Wa tilawatuhu wa hifdhuhu wasilatun ila ma'anihi. Sementara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah wasilah, perantara untuk memahami maknanya. Ini yang pertama argumentasinya. Argumentasi yang kedua ialah al-imanu afdalul a'mal. Wafahmul Qur'ani wa tadabburuhu huwa alladhi yuthmirul iman. Yang kedua kata mereka, iman itu adalah amal yang paling afdal. Sementara memahami Qur'an dan mentadaburi Qur'an, itulah yang membuahkan keimanan. Amma mujarradu tilawah min ghairi fahmin wala tadabburin fayaf'aluha albarru wal fajir wal mu'minu wal munafiq. Adapun semata-mata membaca dengan tanpa memahami, dengan tanpa mentadaburi, maka dikerjakan oleh orang baik dan orang fajir, dilakukan oleh yang mukmin dan yang munafik. Argumentasi yang berikutnya adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau baca yuqatti' ayatan-ayatan, memutus bacaan ayat per ayat. Bacaan beliau itu madan, dengan mad bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Ini beliau. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, ada sebagian yang mudhaifkan dan mengatakan hasan, Nabi kita Muhammad SAW pernah membaca satu ayat atau satu surat, beliau ulang-ulang sampai subuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ashabu Syafi'i. Ya, murid-murid Syafi'i atau madzhab Syafi'i ya. Mereka mengatakan kathratul qira'ati afdal. Banyak membaca Al-Quran itu afdal. Itu lebih utama. Lalu dibawakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanah bi 'ashri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab dari Al-Qur'an, maka bagi dia dengannya itu kebaikan, dan satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi dan dia hasan. Argumentasi yang kedua adalah atsar sebagian salaf yang membaca Al-Qur'an dengan banyak. Mereka membawakan atsar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat. Dan jika banyak atsar-atsar yang lain dari kalangan salaf yang banyak membaca Al-Qur'an. Hadza wa hadza. Ini semua disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad juz yang pertama halaman 337 sampai setelahnya sampai 340. Cetakan Ar-Risalah. Setelah membawakan dua kaul tadi, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mentarjih. Kata beliau, was-shawabu fil mas'alati ay yuqal. Was-shawabu fil mas'alati ay yuqal. Inna thawaba qira'ati tartili wa tadabburi ajallu wa arfa'u qadran. Wa thawaba kathratil qira'ati aktsaru 'adadan. Kalau beliau yang benar dalam masalah ini adalah dikatakan sesungguhnya pahala membaca dengan tartil dan tadabbur itu lebih utama, lebih mulia dan lebih tinggi ke kadarnya. Sementara pahala banyak membaca Al-Quran itu lebih banyak jumlahnya. Belum melanjutkan. Fal-awwalu kaman tasaddaqa bijauharatin azimah. Au a'taqa abdan timatuhu nafisatun jidda. Maka yang pertama, membaca dengan tartil dengan tadabbur itu diumpamakan seperti seseorang yang bersedekah dengan satu mutiara yang besar, atau seperti seseorang yang memerdekakan seorang budak yang harganya sangat mahal. Wathani kaman tasaddaqa bi'adadin kathirin min ad-dirahim aw a'taqa 'adadan min al-'abidi qimatuhum rakhisah. Sementara yang kedua, yang banyak membaca dengan cepat, itu diumpamakan seperti seseorang bersedekah dengan dirham yang sangat banyak atau membebaskan sejumlah budak tapi harganya murah. Ini sehingga ringkasnya adalah semuanya boleh, semuanya mengandung pahala, masing-masing ada sisi keutamaannya. Dalam kondisi yang seperti ini, maka kita bisa mengatakan hukum asalnya ada bacaan Quran dengan tartil dan tadabbur. Boleh dibaca dengan cepat untuk mendapatkan bacaan yang semakin banyak dengan tetap menjaga huruf dan lafadznya. Itu masalah. Ada beberapa keadaan di mana bacaan yang cepat dan banyak, ya, sering banyak membaca Al-Quran, itu kala itu afdal. Seperti ketika Ramadan, momen Ramadan, dan asar salaf yang disebutkan dari pendapat yang kedua tadi, yang banyak membaca Al-Quran itu ketika Ramadan. Membaca Al-Quran dalam satu rakaat, khatam sehari dua kali, khatam sebulan 60 kali. Jadi sehari dua kali dia khatam. Ini semuanya ketika Ramadan. Karena momen-momen Ramadan beda dengan yang lain. Keutamaan waktu di situ. Atau waktu-waktu yang lain yang memang afdal, di mana amal soleh kala itu sangat afdal, seperti 10 hari pertama Dzulhijjah, Ayyamul Ashr. Amal apapun yang dikerjakan ketika itu lebih Allah cintai daripada fi sabilillah. Atau kondisi yang kedua, tempatnya yang sangat mulia, membaca Al-Quran di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dilipat gandakan yang namanya pahala ketika itu. Saat itu bacaan yang banyak boleh agak cepat, tapi tetap dengan menjaga huruf dan lafaznya lebih afdal. Sama sebagaimana sedekah tadi, ada kalanya sedekah dengan satu budak yang harganya mahal itu afdal. Sedekah dengan satu mutiara besar itu afdal pada waktunya. Tapi ada sebuah kondisi di mana kita perlu untuk memperbanyak jumlah sedekahkan. karena banyak memerlukan. Atau memperbanyak sedekah dengan sekian banyak budak karena banyak memerlukan. Sehingga taratan-taratan. Namun pada hukum asalnya adalah membaca dengan tartil dan qiraah adalah itu lebih afdal secara umum. Diriwayatkan dari Syu'bah qala haddatsana Abu Jamrah qala kata Abu Jamrah qultu Ibnu Abbas, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, inni rajulun sari'ul qiraah. Kata Abu Jamrah kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku ini laki-laki yang cepat dalam membaca Al-Qur'an. Wa rubbama qara'tul Qur'ana fi lailatin marratan aw marratain. Bisa jadi aku bisa membaca Al-Qur'an dalam satu malam satu atau dua kali. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la'an aqra'a suratan wahidatan a'jaba ilayya min an af'ala dhalika alladhi taf'al. Kata Ibnu Abbas, sungguh ada satu surat saja itu lebih aku cintai, lebih aku takjub dengannya daripada aku melakukan seperti yang kamu lakukan. Belum melanjutkan, fa in kunta fa'ilan wala budda faqra qira'atan tusmi'u udhunaika wa ya'iha qalbuk. Tapi kalau kamu harus membaca, harus berbuat seperti itu, banyak membaca, maka bacalah dengan bacaan yang bisa memperdengarkan dua telinga kamu dan hati kamu bisa memahami. Cepat, tapi dengan tetap memahami maknanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'arif. Atharus Salaf. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya Al-Qamah pernah membaca Quran di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Dan Al-Qamah ini orang yang sangat bagus suaranya. Faqala, kata Ibnu Mas'ud, rattil fidaka bi wa ummi fa innahu zainul Quran. Rattil, baca dengan tartil. Tebusanmu, abi dan umiku. Sebab tartil itu adalah hiasannya. Juga belum mengatakan, kata Abdul bin Mas'ud, la tahuzzu al-Qur'an hadha syi'r wa la tanthuruhu nathar daqal waqifu 'inda 'ajaibihi wa harriku bihi al-qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir as-surah. Kata beliau, kalian jangan membaca Al-Quran seperti hadis syair. Ya, bacanya sangat cepat dengan tanpa mencermati, mentadaburi, bahkan dengan tanpa menegakkan huruf-huruf yang ada. Dan jangan pula engkau sebarkan ia seperti menyebarkan biji-bijian. Yani, nafsul dakal itu seperti kurma-kurma yang rutab. Korma-korma yang basah ketika digoncang itu bisa menjatuhkan korma-korma yang jelek. Waqifu 'inda 'ajaibi, hendaklah kamu berhenti pada keajaiban Al-Qur'an. Wa harriku bihil qulub, dan gerakkan hatimu dengan Qur'an tadi. Wa la yakun hammu ahadikum akhir surah, dan jangan sampai yang diinginkan, yang diharapkan oleh kalian ujung suratnya. Jangan mandang ujung suratnya, tapi nikmati. Itu namanya bacaan tadabbur, bacaan tartil. Nah, ini semuanya hal-hal yang sifatnya afdal. Ini secara khulasah barakallahu fikum pembahasan yang diangkat. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang satu ilmu di dalam kitab-kitab yang membahas ulumul Quran. Bisa dilihat di Al-Burhan, Az-Zarkashi, kemudian Al-Itqan Suyuti dan yang lainnya. Mereka menyebutkan sebuah jenis ilmu namanya ma'rifatul wujuhi wan nadha'ir. Mengenali wujuh dan nadha'ir dalam ilmu Al-Qur'an. Nah, ini beda dengan pembahasan babnya kita. Kalau babnya kita kan surat-surat yang semisal secara maknanya. Ya, baik pada mau'idhonya, hukumnya, atau kisahnya, bukan pada jumlah ayatnya. Nah, dibahas masalah yang bukan di atasnya. Kali ini perlu saya sampaikan, dalam kitab-kitab yang menulis tentang ilmu Al-Quran, juga dibahas ilmu ini, namanya ma'rifatul wujuh wan nadha'ir. Apa maknanya? Al-wujuh, jamaknya wajih, adalah al-lafzu al-mushtarak alladhi yusta'malu fi iddati ma'anin. Al-lafzu al-mushtarak alladhi yusta'malu fi iddati ma'anin. Satu lafad yang bersyarikat, yang dipergunakan untuk sekian banyak makna. Lafadnya satu, tapi lafad ini memiliki sekian banyak makna. Wal-nabair adalah kal-alfad al-mutawati'ah, seperti lafad-lafad yang sama, yang mutawati. Ini satu kesatuan, namanya al-wujuh wal-nabair. Ya, seperti lafad al-fitnah, dengan pecahan-pecahannya al-fitnah, yaftinun, dan segala macam dari pecahan-pecahan kata-kata fitnah ini. Dia ini satu kata, fitnah. Lafadnya sama, namanya nabair. Tapi lafad ini atau kata ini memiliki wujuh, memiliki sekian banyak sisi makna. Lafad ini di ayat ini maknanya ini. Lafad ini di ayat yang lain maknanya berbeda lagi. Lafadnya sama, tapi maknanya sangat banyak. Ini ilmu yang sangat-sangat penting, yang sangat bagus, yang harus diketahui oleh seorang talibul ilm, terutama oleh seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Dan ini menunjukkan tentang bada'atul Quran. Balaghatul Quran. Nah, sebagian ulama menjadikan hal ini, al-wujud nawair, termasuk salah satu daripada mu'jizatul Quran. Ini akan dibahas pada bab yang setelahnya lagi insyaAllah. Di mana satu kata itu bisa memiliki 20 makna atau lebih atau kurang, yang tidak ada pada ucapan manusia manapun. Ini adalah kalamullah Rabbul Alamin. Nah, ini cukup penting. Ada beberapa contoh yang mereka sebutkan dan beberapa kaidah yang mereka sebutkan. Ini sangat penting untuk kita singgung. Namun dikarenakan waktu yang memang tidak memungkinkan terkait dengan kemampuan alat rekamnya, maka insyaAllah ta'ala akan kita kaji lebih mendalam pada kesempatan berikutnya. Insyaallah ta'ala kita sebutkan beberapa contoh yang mereka sebutkan. Lafad ini mengandung sekian banyak makna. Makna pertama, lihat ayat ini. Kedua, demikian seterusnya. Dan beberapa kaidah yang mereka sebutkan terkait dengan bab ini sangat penting. Mereka mengatakan kalimat ini dalam Al-Quran maknanya ini, kecuali pada ayat ini maknanya lain lagi. Lafad ini dalam semua Al-Quran maknanya ini, kecuali di ayat ini maknanya lain lagi. Ada muhim muncid dan sangat penting sekali dan sangat bagus diketahui oleh kita semuanya sebagai talibul ilm, terutama bagi yang mendalami ilmu Al-Quran, terutama bagi yang mau menafsirkan Al-Quran. Rujukannya adalah Al-Burhan Zarkashi halaman 75 sampai 77 dan Al-Qanun Suyuti halaman 269 sampai 273. Ini akan dirinci insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Naktafirahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.